بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله. Di dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang raghbah, rahbah dan khusyu'. Demikian pula Asy-Syarih rahimahullahu taala sedikit menyinggung tentang khasyah. Namun beliau tidak membahas dalil yang menunjukkan khasyah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang al-inabah, sedikit kita membahas tentang khasyah. Al-khasyah adalah al-khawf al-mabni ala al-ilmi bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultanihi. Al-khasyah adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu tentang keagungan yang ia takuti dan kesempurnaan kekuasaannya. Dari sini kita mengetahui bahwa khasyah adalah ketakutan yang dibangun di atas ilmu. Sebagai contoh misalnya, apabila kita takut kepada seseorang yang kita tidak tahu apakah dia mampu untuk memadrankan kita ataukah tidak, maka ini disebut dengan al-khauf, karena tidak dibangun di atas ilmu tentang yang ditakuti. Namun apabila kita takut kepada seseorang dan kita tahu bahwa ia bisa memadaratkan kita, maka inilah dia khasyah. Maka dari itu, al-khauf yang disifati dengannya adalah orang yang berilmu maupun orang yang bukan orang yang berilmu. Berbeda dengan khasyah. Khasyah tidaklah disifati dengannya melainkan orang yang berilmu. Karena itulah Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk khasyah dari kalangan para hambanya hanyalah para ulama. Adapun dalil yang dibawakan oleh muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang khasyah adalah firman Allah Azza wa Jalla, fala takhshawhum wakhshawni. Janganlah kalian takut kepada mereka dan takutlah kalian kepadaku. Mana yang menunjukkan bahwa al-khasyah termasuk ibadah? Yaitu Allah Azza wa Jalla memerintahkan khasyah di dalam ayat ini, wakhshawni. Memerintahkan para hambanya untuk takut kepadanya. Dan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla perintahkan, berarti itu Allah cintai dan ridai. Dan perkara yang Allah cintai dan ridai merupakan ibadah. Adapun macam-macam khasyah, pembagian khasyah, kurang lebih sama dengan pembagian tentang al-khawf dan telah berlalu di dalam pembahasan tentang al-khawf. Kemudian kita kembali ke dalam syarah. Masuk ke dalam pembahasan tentang al-inabah. Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala Al-Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَهَاكَذَا الْإِنَابَةُ عِبَادَةٌ. Dan demikian pula al-inabah merupakan ibadah. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Dan berinabahlah kalian kepada Rabb kalian dan tunduk berserah dirilah kalian kepadanya. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan inabah. Memerintahkan para hamba untuk berinabah. Ini menunjukkan bahwasannya al-inabah dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu menunjukkan bahwa al-inabah termasuk ibadah. Wal-inabatu ma'naha, dan al-inabah maknanya adalah ar-ruju'u ilallahi wat-taubatu ilaihi wal-istiqamatu ala ta'atihi Al-inabah maknanya adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat kepadanya. Dan istiqamah di atas ketaatan kepadanya. Dengan ungkapan yang lain, al-inabah adalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla diiringi dengan menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ibadah dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, al-inabah setidaknya terkandung padanya tiga unsur, tiga perkara. Yang pertama, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menghadapkan diri kepada Allah azza wa jal dengan berbagai macam ibadah. Yang ketiga, istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Al-Syeikh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah mengatakan bahwa inabah a'la maqamit taubah. Al-inabah adalah kedudukan taubat yang paling tinggi. Karena diiringi dengan menghadapkan diri kepada Allah dengan berbagai macam ibadah dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-inabah a'la maqami taubah. Al-inabah kedudukan taubat yang paling tinggi. Dan sekadar mengingatkan bahwa taubat itu sendiri memiliki empat rukun yang harus dipenuhi tatkala seseorang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, berhenti dari dosa yang dilakukannya. Yang kedua, menyesali dosa yang telah dilakukannya. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Yang keempat, apabila ada yang terkait dengan hak-hak anak Adam, misalnya harta atau yang semisal dengannya, maka ia meminta kehalalan kepada pemiliknya. Ini empat rukun taubah. Qala rahimahullahu ta'ala, yajibu 'alan nasi an yunibu ila Allahi wa yarji'u ilayhi wa yatubu ilayhi wa yastaqimu 'ala ta'atihi. Wajib bagi manusia untuk berinabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah azza wa jalla, bertaubat kepadanya dan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ya ikhwan, selesai kita dari pembahasan tentang al-inabah. Kemudian kita masuk ke dalam macam ibadah yang lainnya, yaitu al-isti'anah. Qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala, wa hakadha al-isti'anatu 'ibadatun. Dan demikian pula isti'anah merupakan ibadah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Di dalam ayat ini isti'anah dikhususkan hanya bagi Allah semata. Maka ini menunjukkan bahwa isti'anah Allah cintai dan ridai. Dan itu menunjukkan bahwa al-isti'anah termasuk ibadah. Dan isti'anah sendiri maknanya adalah talabul aun. Karena wazan istaf'ala di antara maknanya adalah at-talab, meminta. Maka al-isti'anah talabul aun, meminta pertolongan. Kita kembali ke dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal ayat ini adalah, asal kalimat di dalam ayat ini adalah na'buduka wa nasta'inuka. Kemudian al-kaf yang berada di belakang dikedepankan. Al-kaf yang tadinya dhamir muttasil, na'buduka, nasta'inuka, tatkala dikedepankan dia berubah menjadi dhamir munfasil, sehingga menjadi iyyaka. Nah, didahulukannya al-kaf ini, sebagaimana yang telah kita pelajari, memberikan faedah takhsis, pengkhususan. Sebagaimana kaidah yang pernah kita pelajari, taqdimu ma haqquhu at-ta'khiru yufidul hasr. Mendahulukan apa yang semestinya diakhirkan, di dalam bahasa Arab memberikan faedah pembatasan. Maka iyyaka na'budu maknanya hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian masih terkait dengan ayat ini, Perhatikan kata na'budu, nasta'inu. Nasta'inu telah kita pelajari bahwa ia termasuk ibadah, isti'anah termasuk ibadah. Lalu kenapa dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla tidak mencukupkan saja dengan kalimat iyyaka na'budu? Karena nasta'in ini termasuk na'budu, isti'anah termasuk ibadah. Kenapa tidak dicukupkan dengan satu kalimat saja, iyyaka na'budu? Kenapa disebutkan setelahnya secara khusus nasta'inu? Jawabannya adalah karena seorang hamba ia tidak bisa menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak akan mampu menunaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setelah kata na'budu di dalam ayat ini diikutkan kepadanya kata nasta'in. Qala rahimahullahu ta'ala wa fil hadithi, dan di dalam hadith, idza ista'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah semata. Hadis ini ya ikhwan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan dihukumi dengan hadis yang sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dengan nomor hadis 2516. Qala rahimahullahu taala fayasta'inul 'abdu billahi, maka seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, fataqulu Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika, maka engkau mengatakan ya Allah tolonglah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu. Allahumma a'inni ala ta'atika. Ya Allah, bantulah aku untuk mentaatimu. Allahumma a'inni ala kulli khairin. Ya Allah, bantulah aku dalam seluruh kebaikan. Ila ghairi hada. Dan yang lainnya. Tasta'inu billahi fi kullil muhimmati, engkau meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam seluruh perkara-perkara yang penting. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.